Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmu untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kita telah menyebutkan anwa'u syu'abil iman, macam-macam dari cabang keimanan, yaitu yang berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi menyebutkan al-imanu bidun wasituna syu'bah, fa'afdoluha qalu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu ya 60 lebih cabang, dan yang paling afdol ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari lalu lalangnya manusia. Dan al-haya'u, rasa malu, itu bagian dari al-iman. Dan telah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Al-Fath, ini Fathil Bari. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Berkata Al-Syeikh Al-Allama Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, asbab huduthil masaib wa izalatiha, sebab-sebab terjadinya musibah dan cara untuk menghilangkannya atau untuk mengangkat musibah itu. Ya, karena terjadi suatu musibah itu disebabkan karena kelalaian manusia atau disebabkan karena tangan-tangan manusia. Beliau menyebutkan dzakara al-Qur'anul Karim asbaba nuzul masa'ib. Al-Qur'anul Karim menyebutkan sebab-sebab turunnya musibah. Naam, ya, Al-Qur'anul Karim yang mulia telah menyebutkan apa sih penyebabnya kok banyaknya musibah yang menimpa. Wa kaifa yarfa'uha Allah an ibadihi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dari hamba-hambanya. Ya, musibah itu diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha qauluhu taala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-53, Allah menyebutkan dzalika bi annallahu lam yakum mughayyiran ni'matan an'amha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah nikmat yang Allah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah, ya, mereka sendiri yang merubah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Naam, tapi mereka justru dengan nikmat itu tidak mampu untuk mempergunakannya. Ayat yang kedua dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah-musibah atau tidaklah menimpa kalian dari suatu musibah melainkan itu kasabat aydikum, ya, atas usaha tangan-tangan kalian. Naam, karena perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Allah memaafkan, angkasir, ya, banyak maaf, memaafkan. Ayat yang ketiga dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Agar merasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka amalkan, agar mereka kembali. Naam, mengingat bahwa musibah-musibah yang turun itu ada asbabnya, ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Naam, sehingga Allah menimpakan dengan itu agar mereka bisa merasakan, ya, dari sebagian yang mereka amalkan, dari sebagian yang apa mereka perbuat, sehingga dengan itu la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Dan juga ayat yang keempat disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-112, wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillahi fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Ya, An-Nahl ayat 112. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perumpamaan suatu negeri yang negeri itu aminatan mutmainnatan, aman dan tentram. Naam, yang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezekinya dari berbagai tempat. Fakafarat bi an umillah, tetapi mereka kufur dengan nikmat Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, merasakan kepada mereka libasal ju', ya, pakaian kelaparan, wal khauf, dan rasa ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Naam. Nah, ini karena sebab-sebab ulah-ulah tangan manusia. Allah beri kenikmatan dibalas dengan perbuatan maasi. Tidak ada rasa syukurnya mereka kepada Allah, beribadah kepada Allah. Justru mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang mereka menyekutukan Allah, justru mereka menyekutukan Allah. Allah memerintahkan mereka beribadah hanya kepada Allah, justru mereka menyekutukan dengan yang lainnya. Wa inna hadhil ayatil karimata tufiduna anna Allah ta'ala adilun wa hakimun. Dan sesungguhnya ayat-ayat yang mulia ini memberikan faedah kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana. Naam, artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menimpakan suatu kaum itu musibah karena disebabkan mereka sendirilah yang sudah tidak ada rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kenikmatan-kenikmatan dibalas dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa annahu lam yunzilul bala ala qaumin illa bisababi isyanihim lillah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan al-bala, tidaklah menurunkan berbagai bencana kepada suatu kaum, melainkan itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bermuamalah jual beli dengan jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka curang di dalam menimbang menakar. Naam. Fawailul lil mutaffifin. Ya, celaka bagi mereka yang mengurang-urang timbangan. Naam. Ketika mereka membeli, mereka ingin ditambahi. Tetapi ketika mereka menjual, ya, dikurang-kurangi timbangannya. Atau timbangannya diganjal biar, ya, orang yang melihat, ya, sudah mencapai 1 kilogram padahal belum mencapai 1 kilogram. Naam. atau yang militer, literannya ya digembungkan dari pantat ke atas sehingga ketika menakar beras nam kelihatannya sudah penuh, ternyata dari bawahnya itu naik ya literannya sehingga berkurang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menakar, menimbang dengan cara yang adil, tetapi justru mereka sudah berpaling dari keadilan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Naam. Atau mereka ketika ya ada proyek yang seharusnya ukuran sekian, naam, dikurangi agar bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, ketika mereka dalam proyek pembangunan jalan yang aspalnya harusnya tebalnya sekian-sekian, tetapi diakali yang di tengah-tengah ditebalin, yang di pinggirnya ditipisin, sehingga ketika diperiksa, digali, dilubangi, kelihatannya tebal aspalnya, ternyata di sana ada kecurangan dan berbagai muamalah-muamalah yang lainnya, muamalah riba, penipuan dan seterusnya, demikian banyak dilakukan oleh manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka musibah-musibah agar dengan musibah itu bagi yang berakal dia akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang tidak mau mengambil pelajaran, maka mereka akan terus-menerus berbuat demikian, wal iyad billah. Wa mukhalafah wa mukhalafati awamirih. Ya, dan turunnya musibah itu disebabkan karena menyelisih perintah-perintah Allah. La siyama al-ibtiadu an-tauhid wa intishar madhhari syirk fi aktsar al-bilad al-islamiyah. Lebih-lebih mereka menjauh dari tauhid. Mereka tidak mengerti tentang tauhid. Mereka tidak beramal dengan tauhid dan justru menyebarkan ya kesyirikan di banyak negeri Islam. Naam, yang mereka mempolesi bahwa hal itu bukan perbuatan syirik, bahwa hal itulah yang dikerjakan kebanyakan manusia, sehingga mereka mengukur ya benarnya sesuatu dengan banyaknya yang diamal oleh manusia. Tidak lagi mereka kembali kepada dalil-dalil Al-Quran. Tidak lagi mereka kembali kepada dalil-dalil sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini musibah. Dan ini telah banyak merebah di kalangan kaum muslimin. Ya, kalau kita mengikuti dalil, kata mereka, ya demikian banyak perkara yang kita tidak boleh melakukannya. Ya, sedikit-sedikit dalil, ya. Sedikit-sedikit dalil, coba sekali-sekali atau banyak kali kita jangan menggunakan dalil. Naam, tetapi ketika manusia sudah banyak mengamalkannya, maka itulah yang kita pakai, maka itulah yang menjadi ukuran. Ah, maka yang seperti ini musibah. Ya, musibah. Ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membuangnya di belakang punggung mereka. Kemudian mereka membawakan ya kebanyakan manusia beramal dengannya. Ya, atau mereka bagaimana dikatakan oleh syekh-syekh mereka, ya, atau guru-guru mereka, itulah yang menjadi patokan mereka. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sangat marah, ya, ketika dia membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menyanggah bahwa bukankah Abu Bakar dan Umar demikian? Maka kata Ibnu Abbas, saya mengkhawatirkan akan turun hujan batu dari langit yang saya mengatakan qaul Rasulullah, tetapi kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Nah, apalagi ini ya yang menjadi sanggahan mereka adalah bukan orang yang dikenal dari kesolehannya. Naam. Tetapi itu yang justru mereka yakin dan percayai, kan kata Kiai Fulan, kata ulama Fulan, kata guru Fulan boleh. Naam. Ah, maka yang seperti ini bahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Allati ta'ani bisababil fit fitan wal mihn yang karenanya disebabkan fitnah dan al-mihn dan ujian-ujian. Walan tazula illa birruju' ila tauhidillah. Maka musibah-musibah itu tidak akan diangkat oleh Allah sampai betul-betul merujuk kembali kepada tauhidullah. Ya, bahwa yang mereka ibadahi, yang mereka sembah, yang mereka doai itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya seperti itulah yang dilakukan setiap muslim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah beramal dengan amalan saleh dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah walaupun sepersen, sekian-sekian tidak boleh. Tetapi ibadah ini hak mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tahkim syariati fi nafsi wal mujtama. 6 dan menerapkan ya hukum-hukum syariat dalam individu ataupun terhadap masyarakat banyak. 6 kepada mujtama. Adapun yang kelima, dzakarul Quran halal musyrikin. Ya, Al-Quran menyebutkan kondisi orang-orang musyrikin. Wada'ahum lillahi wahdah. Al-Quran mengajak mereka ya agar atau Al-Quran mengajak mereka untuk berdoa kepada Allah saja. Hina nuzul al-masa'ib, ketika turunnya musibah-musibah itu. Ya, masing-masing memikirkan dirinya. Masing-masing mengoreksi dirinya bahwa selama ini memang kita sudah banyak lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya perkara-perkara yang kita sudah tidak peduli lagi dengan apa yang menjadi syariat kita yang sebenarnya kita sudah tahu bersama, tetapi hawa nafsu yang mendorong kita sehingga kita lalai bahkan lupa dengannya. Wa hulul syiddah, dan turunnya ya asyiddah ya musibah-musibah juga. Falamma najjahum mimma hum fihi adu ila syirk. Naam, maka tatkala mereka selamat, tatkala Allah menyelamatkan mereka, adu ila syirk wa da'a ghairallah fi waqti rukhai. Mereka kembali kepada syirik ya dan berdoa kepada selain Allah pada waktu ketika mereka mendapati kelapangan. Kita ulangi yang kelima ini. Al-Quran menyebutkan kondisi orang-orang musyrikin. Ya, Al-Quran menyebutkan kondisi orang-orang musyrikin yang mana mereka berdoa kepada Allah saja ketika turun musibah. Ya, tadi agak sedikit keliru. Ya, bahwa orang-orang musyrikin yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, mereka berdoa hanya kepada Allah saja ketika turunnya musibah-musibah. Ketika tertimpa berbagai kesulitan. Naam, ini orang-orang musyrikin dahulu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tatkala Allah selamatkan mereka dari yang kesulitan itu, kembali kepada syirik dan kembali kepada berdoa kepada selain Allah ketika di waktu ar-rahai, di waktu lapang. Ini kondisi orang-orang musyrikin dahulu. Ya, masih ada tauhidnya. Ya, ketika mereka mendapati kesulitan di lautan, ya, terombang-ambing dengan ombak, ya, maka mereka mengingat bahwa yang harus diibadahi dan disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka lupa diri ketika mereka sampai selamat di daratan. Nah, maka disebut lupa diri atau lupa daratan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fa'idha rakibu fil fulki da'amullaha mukhlisina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Al-Ankabut ayat 65. Maka orang-orang musyrikun ketika naik di atas perahu atau di atas kapal, da'awullah, maka mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, setulus hati. Ya. Hanya untuk Allah agama ini. Falamma najjahum ilal barri, tetapi ketika mereka selamat ke daratan, idahum yusyrikun, maka di saat itu tiba-tiba mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila menimpa mereka maujun, ya, menimpa mereka ombak yang besar, ya, maka mereka berdoa kepada Allah, apa ini? Naam, berdoa kepada Allah, mengikhlaskan karena Allah. Tetapi mereka ternyata berbuat syirik di saat mereka selamat di daratan. Adapun musyrikin sekarang, wali'idhu billah, naam, ya, sangat-sangat menakjubkan kondisi mereka. Sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat rusak. Ketika mereka di lautan, ya, tertimpa ombak dan selainnya, maka mereka akan menyeruh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka di daratan, demikian pula, ya, yang mereka datangi adalah sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Tempat-tempat keramat mereka datangi, kuburan-kuburan mereka datangi, ya, pohon-pohon besar mereka datangi, naam, ya, orang-orang soleh yang dianggap soleh mereka datangi kuburannya, dan mereka meminta keselamatan. Yang keenam, tadi surat Al-Ankabut ayat 65. Inna katsira minal muslimin al-yawm idza waqafu fi musibatin da'au ghairallah. Ya, sesungguhnya kebanyakan muslimin hari ini, ya, muslimin zaman kita ini, apabila terjadi pada mereka musibah, maka tetap mereka akan berdoa kepada selain Allah. Wasahu, dan mereka akan berteriak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Jailani, wahai Jailani, ya Rifai, wahai Rifai, ya Marwani, wahai Marwani, ya Badawi, wahai Badawi, ya Syekh Arab, wahai Syekh Arab. Ya, mereka meminta pertolongan dan bantuan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum yusyrikuna fi sida wa fi rakhai. Mereka berbuat syirik di waktu syiddah, di waktu kesulitan, ya, dan demikian pula di waktu lapang. Nah, sama saja, mau syiddah, ya, kesulitan, ataupun roho, saat bahagia, ya, tetap mereka berdoa untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhalifuna kalama rabbihi, mereka menyelisihi kalam-kalam Rabb mereka. Menyelisihi apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Wa kalami, wa kalama rasulihim sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyelisihi kalam rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi mereka mengaku diri sebagai muslimin, naam, mukhlisin, tidak mau dikatakan mereka itu musyrikin. Tetapi amalan mereka justru itulah amalan musyrikin. Nah, amalannya musyrikin, bahkan lebih parah dari amalan musyrikin dahulu. Musyrikin dahulu, ya, ketika terjadi bencana atau mereka tertimpa musibah, mereka sadar dia kembali kepada Allah. Tetapi ketika mereka bahagia senang, itu yang menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin dahulu, mereka ketika beribadah, ya, mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Ya. Atau beribadah kepada batu, pohon-pohon. Naam. Tetapi musyrikin sekarang, ya, kadang tidak diketahui kesolehannya. Tidak pernah mengerjakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian ketika mati, naam, diagungkan, ya, setinggi-tingginya. Dihiasi kuburannya. Naam. Kemudian diberi lampu. Diberi kelambu-kelambu, diberi kubah-kubah. Naam. Kemudian di sana ada juru kunci yang menemani para pengunjung dan seterusnya, yang dia akan menyebutkan, ya, kehebatan dan keunggulan apa yang ada di kuburan itu dan seterusnya. Naam, kesyirikan semakin dihiasi. Naam, sementara ibadah kepada Allah mereka tidak merasa thiqah. Mereka tidak merasa percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa aman ketika bisa mendatangi kuburan-kuburan wali itu tadi yang mereka anggap wali. Sementara ketika mereka berada di rumah berdoa kepada Allah, mereka tidak merasa percaya, tidak merasa aman. Maka sesungguhnya mereka telah dihiasi amalan mereka oleh syaitan. Naam. Zainu lahum zainu amalhum asyaitan. Syaitan menghiasi amalan-amalan mereka. Yadununa annahu min khairin. Mereka menyangka bahwa itulah kebaikan. Yang ketujuh, innal muslimina fi ghusfati hudin hina mahuzimu bisababi mukhalafati ba'dil romati liqa'idihim ta'ajjabu min dalik. Bahwa muslimin dalam perang Uhud ketika huzimu, ketika mereka dikalahkan atau ketika mereka diserang balik, disebabkan karena penyelisihan sebagian pemanah kepada panglima mereka. Ta'ajjabu min dalik, ya, mereka heran dengan hal itu. Faqala lahumullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan atas mereka, kul huwa min indi anfusikum. Al-Imran ayat 126. Katakanlah itu sebabnya karena dari diri-diri kalian. Naam. Sebabkan karena penyelisihan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana di saat itu panglima adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia memerintahkan apapun yang terjadi, ya, kami menang ataupun kami kalah, kalian jangan turun. Nabi sudah berpesan. Naam, tetapi ketika pasukan pemanah yang ada di bukit melihat kaum musyrikin sudah kocar-kacir, ya, mereka sudah pada larian, maka, ya, pasukan pemanah di atas bukit ini tidak sabar untuk tetap berada di atas berjaga-jaga. Sebagian mereka ikut turun. Naam, ya, ikut turun untuk mengambil ghanima-ghanima yang dari orang-orang musyrikin yang mereka tinggalkan begitu saja untuk menyelamatkan diri mereka. Maka Khalid bin Walid saat itu masih musyrikin, memimpin pasukan musyrikin berbalik menyerang pasukan pemanah yang ada di bukit. Naam, dan mereka berhasil menguasai. Kemudian mereka lah yang menguasai bukit itu. Naam, dan terjadilah kekalahan di pihak muslimin dan Rasulullah sampai terluka di saat itu. Apa penyebabnya? Karena mereka menyelisihi, ya, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ghusbati Hunain hina maqala ba'dul muslimin, dalam perang Hunain ketika sebagian muslimin mereka berkata, lan nughlab min qillati faqad hazimah, ya, mereka mengatakan kami tidak akan kalah Nah, karena melihat pasukan yang banyak, muslimin saat itu banyak, sehingga pertempuran ini bakal, kata mereka, akan dimenangkan di pihak muslimin. Mereka bangga dan sombong dengan jumlah mereka yang banyak. Wa kana atabu minallahi fi qouli ta'ala. Ya, maka datang celaan dari Allah kepada mereka dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah 25. Wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan perang Hunain, ya, yang membuat kalian takjub dengan banyaknya kalian, maka tidaklah cukup, atau jangan merasa cukup atas kalian dengan itu sesuatu. Ya, seharusnya mereka banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah, menyandarkan seluruh yang ada kepada Allah, bukan menyandarkan kepada banyaknya pasukan yang ada. Naam, lupa mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, kata Umar bin Khattab li qaidi Sa'd bin Zaid fil Iraq. Umar bin Khattab menulis kepada utusan panglimanya, ya, kepada panglimanya yaitu Sa'd di negeri Irak. Wala taqulu inna aduwana syarrun minna. Janganlah kalian mengatakan bahwa musuh-musuh kami itu lebih buruk dari kami. Falan yusallitu alaina. Naam. Dan jangan falan yusallatu alaina. Dan tidaklah mereka bisa mengalahkan kami. Artinya tidaklah mereka itu akan menang. Artinya ini ucapan-ucapan takabur dan kesombongan. Warubbama sallatu ala qaumin man huwa syarrun minhum. Bisa jadi, ya, sallatu ala qaumin man syarrun minhum, yang memenangi pertempuran itu adalah kaum yang mereka itu lebih jelek dari mereka. Ini nasihat Umar bin Khattab. Artinya, jangan meremehkan musuh. Jangan memandang musuh sebelah mata. Ah, mereka sedikit aja. Naam, bakalan kita menang hari ini. Ya, jangan. Tetapi, terus berdoa kepada Allah. Naam. Kama sallatu ala bani Israel. Kufarul majus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menghina kaum Bani Israel, atau mereka terkalahkan, Bani Israel terkalahkan oleh Al-Majus, kafir Majus. Lamma amilu bil ma'asi, tatkala mereka berbuat maksiat. Naam. Ya, karena peperangan itu di sana akan banyak korban nyawa. Maka betul-betul seseorang berzikir, mengikhlaskan zikirnya hanya untuk Allah. Jangan merasa takjub dan merasa takabur. Wasallallahu al-aun. Maka mintalah kepada Allah pertolongan ala anfusikum, atas diri kalian. Kama tas'alunahu al-aun ala aduwikum, sebagaimana, ya, kalian meminta kepada Allah pertolongan, ya, untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Naam. Minta pertolongan untuk diri kalian dan minta pertolongan agar kalian bisa mengalahkan musuh-musuh kalian. Ini, ya, wasiat Umar Khattab kepada panglima Sa'd. Ya, jangan menganggap remeh terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, ya, musuh-musuh Allah itulah yang akan dimenangkan. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel, mereka dikalahkan oleh kafir Majus. Ya, ketika mereka takjub, ketika mereka bermaksiat, melakukan perbuatan maksiat. Ini sebagai pelajaran juga bagi kita bahwa ya, bagaimanapun kondisi kita, walaupun kita kelihatannya sudah mampu, sudah pintar, sudah hebat, sudah ini dan itu, tetap kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaupun kita dalam mengendarai suatu kendaraan sudah mahir, sudah lincah, tetap kita minta kepada Allah keselamatan di jalan. Naam. Pembalap-pembalap internasional yang mereka sudah mulai meraih gelar ini dan gelar itu juga terjatuh. Ya. Disebabkan yaitu ini sudah istilahnya mereka sudah diakui oleh dunia. Mahir. Tetapi ya seperti itu kondisinya. Naam. Jadi selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mengendarai kendaraan atau mengendarai kapal ataupun perahu, jangan lupa selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyandarkan keberhasilan kita itu kepada diri kita, tapi kita sandarkan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai sebab. Naam, kita hanya sebagai sebab. Tapi yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berzikir kepada Allah. Ya. Mengendarai apakah itu kuda atau unta atau kendaraan yang kita sekarang ini miliki, sepeda motor, mobil dan seterusnya. Selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara kita dan memberikan pertolongannya dimanapun kita berada. Ya. Karena kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Tetapi ketika kita lupa kepada Allah, maka Allah akan lupa kepada kita. Sebaliknya. Naam. Sementara kita ini tidak mungkin terlepas sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mesti kita ini selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkara kita. Jangan pernah ya kita menyandarkan kepada diri kita. Harta yang kita dapati tetap kita sandarkan kepada Allah. Ini pemberian dari Allah, ini rezeki dari Allah. Sehingga Allah memberikan rezeki ini kepadaku. Jangan pernah seperti Qarun dengan kesombongannya, kecongkakannya mengatakan bahwa harta yang saya miliki ini ya karena manajemen ilmu yang saya miliki sehingga saya bisa mendapatkan harta yang banyak ini, harta yang melimpah. Jangan seperti Qarun. Ya. Akhirnya dengan harta benda tersebut dia ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Naam, harta Qarun, hartanya Qarun. Disebabkan karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa syukur dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Inilah balasannya. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Naam, lebih pedih lagi siksaannya ketika seseorang berada di akhirat. Naam, dia tidak lagi peduli dengan zikir-zikir kepada Allah. Naam, zikir pagi, zikir sore. Naam, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa tidur, bangun tidur. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Naam, tidak peduli lagi. Nah, maka yang seperti ini terus kita amalkan dan terus kita baca. Karena itulah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini belum ada rekomendasi bahwa akan masuk ke dalam surga, belum ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikomendasikan oleh Allah bahwa dosa-dosa diampun dan dimasukkan ke dalam surga, ibadahnya yang luar biasa. Ya, ketika bulan Ramadan infaknya luar biasa. Kedermawanannya, demikian pula 10 terakhir luar biasa. Dalam keadaan dia sudah mendapatkan jaminan dosa-dosanya telah dihapus oleh Allah yang dahulu ataupun yang akan datang. Tetapi demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita yang belum ada rekomendasi apakah masuk dalam surga atau tidak, lebih semangat. Ya, lebih semangat dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Lebih semangat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma inni atau inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya mati yang baik, dan kami berlindung kepadamu dari mati yang buruk. Kita terus kita minta kepada Allah agar mati yang baik, ya, husnul khatimah. Banyak berzikir la ilaha illallah, ya, barang siapa yang akhir kalimat la ilaha illallah dakhalul jannah, dia akan masuk dalam al-jannah dengan kalimat tauhid yang dia telah pahami dan pelajari. Naam, dari syarat-syarat tauhid, sehingga dengan itu menjadi gerigi-gerigi kunci untuk membuka al-jannah. Naam, ini yang kita bisa baca dan pelajari, bahwa musibah-musibah yang menimpa itu bukan hanya sekedar musibah, tetapi sana ada hikmah yang bisa kita memetiknya, mengambilnya. Seperti yang kita dengar dulu, tsunami Aceh, ternyata ya banyaknya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Demikian pula musibah-musibah gunung Merapi meletus, meledak, ya, mengeluarkan lahar panas, ternyata mereka sudah banyak menyimpang dari agama Allah, memberikan sesajian-sesajian untuk gunung-gunung, memberikan hewan-hewan korban untuk gunung-gunung, penjaga-penjaga gunung. Demikian pula di lautan, ya, mereka menyebarkan makanan-makanan untuk Nyai Roro Kidul dan yang lainnya. Sehingga ketika di situ banyak tersebar syirik, maka di situ akan banyak musibah-musibah yang ada. Naam, ya, banyak musibah yang menimpa mereka. Maka ini seharusnya pelajaran, bisa diambil ibrah, ya. Bukan kemudian mereka apa ini dari ahli pikir mengatakan ini karena terjadinya ya limpingan ini dan limpingan itu tabrak menabrak sehingga terjadi goncangan. Iyalah, anggaplah itu kita terima. Naam, menurut ahli yang meneliti itu. Tetapi bukankah lempengan-lempengan itu Allah juga yang menciptakannya? Bukan terjadi dengan begitu saja sendirinya. Allah semua yang menciptakan, Allah semua yang mentakdirkan. Naam, sekalipun mereka meneliti ini pergeseran ini, pergeseran itu, tabraknya lempengan-lempengan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya, bukan dengan sendirinya. Naam. Ya, sangat mudah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan musibah kepada kaum yang mereka durhaka kepada Allah. Fir'aun dan bala tentaranya, penguasa, mengaku penguasa di muka bumi, toh juga tidak bisa selamat dari naam yang Allah Subhanahu wa taala membalas makar-makar mereka. Walau bisawab, ini yang bisa kita baca dan pelajari dari apa yang disebutkan oleh Syekh Jamil Zainul rahimahullah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari musibah-musibah yang menimpa naam, sehingga terus kita menjadi mawas diri dan koreksi diri, bahwa musibah-musibah itu akan diangkat oleh Allah manakala kita kembali kepada tauhid Allah, kembali kita beribadah kepada Allah, kembali kita menyembah Allah, kemudian kita menghilangkan seluruh sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.